الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia kepada kita selawat dan salam semoga dan kurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin kita mempelajari tentang wudu di dalam sholat namanya iqa. Mungkin kemarin terbaca bagi saya iqa, tapi bacaan yang benarnya adalah al-iqa dari wazan if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan, yani aq'a yuq'i iqa'an. Ya, julus atau duduk. Al-iqa'a itu ada yang dua model. Yang pertama hukumnya sunnah, yang kedua hukumnya makruh atau dilarang. Yang sunnah itu adalah duduk di atas tumit dengan mendirikan kakinya dan jari jemarinya mengarah ke kiblat. Yang kedua yang dilarang adalah duduk langsung di lantai, kemudian betisnya didirikan dan dengan bertumpu dengan tangannya. Jadi al-iq'a hukumnya sunnah dan hukum asal di dalam duduk itu adalah iftirash. Maka boleh jadi kondisi-kondisi tertentu kita perlu duduk seperti ini, seperti posisi yang agak sempit misalnya, susah kita iftirash, maka kita bisa duduk al-iq'a. Al-iq'a bukan iqa. Baik, kita masuk ke dalam bab yang ke-60 atau bab yang ke-7 dari kitab ini, yaitu babu tahrimil kalami fis salati wa naskhi ma kana min ibahatihi. Bab haram berbicara di dalam salat dan dihapus atau dimansuh hukum yang sebelumnya boleh. Nas maka nabi ibadatihi, hukum atau menasakh atau menghapus apa yang dahulu hukumnya boleh, yaitu sebelumnya boleh berbicara namun belakangan ya tidak boleh berbicara. Hadis 1169, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sabbah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah wa taqaraba fi lafdh al-hadis qala haddatsana Isma'il bin Ibrahim an Hajjaj bin Sawwab an Yahya ibn Abi Kathir an Hilal ibn Abi Maimunah an Ata' ibn Yasar an Muawiyah ibn Hakam al-Sulami qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id 'atasa rajulun min al-qaum فقلت يرحمك الله فرمان القول قوم بأبصارهم فقلت واذكر امي ما شأنكم تنظرون الي وجعلوا يضربون بايديهم على افخاذهم فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم وقال ابن الصباح فلا يسدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط ومن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سقطتها سكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفل عتقها قال ائتني بها فأتيته بها وقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة dengan sanadnya kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami dia mengatakan ketika aku sholat bersama Rasulullah tahu-tahunya seseorang dari jamaah bersin lalu aku katakan kepadanya ya rahmukallah semoga Allah merahmatimu faramanil qawm biabsarihim jamaah yang ada memandang semuanya kepada aku. Jadi menoleh ke orang yang berbicara tadi. Fakultu lalu aku mengatakan wa thukla ummiya masya'alukum wa thukla ummiya yakni as-suqul atau as-saqal as-saqal maknanya adalah perempuan yang kematian anak. Jadi ungkapan semacam ungkapan celaka. Dia bilang ibu kalian kematian anak. Ya. Lalu kenapa kalian? Masya Allah, kenapa kalian? Ini maksudnya kenapa kalian melihat seperti ini? فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. Mendengar ungkapan ini, ya pakan dia berkata, ya rahmukallah. Lalu semuanya dia bilang, silakan ibu kalian kematian anaknya. Kenapa kalian? Lalu mereka mukul paha mereka. Memukul paha itu untuk mendiamkannya berbicara. Kan dia berbicara. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakin sakattu. Ya, ketika aku melihat mereka mendiamkanku, kan tapi saya diam. Jadi omongan tadi dibilang kenapa lihat? Sebelum juga ya Allah. Falamma shalla. Ya, sini dikatakan faja'al yadrubuna bi aidihim ala afkhadhihim, yakni fa'alu hadha liyuskituhu. Dia lakukan ini supaya untuk mendiamkan dia. Wa hadha mahmulun ala annahu kana qabla an yushra tasbih liman naba shay'un fi salatihi. Melepukkan tangan ke paha ini dipahami sebelum disyariatkannya tasbih bagi siapa yang terjadi sesuatu baginya di dalam sholat. Imam salah dengan tasbih, apa sesuatu tasbih. Ya, kalau yang perempuan baru memukulkan tangannya. وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة. Di dalam hal ini menunjukkan kepada kita ada sebuah dalil bolehnya melakukan perbuatan yang sedikit di dalam sholat. Yani tungkul, ya, perbuatan itu adalah perbuatan yang di luar dari gerakan sholat, tapi perbuatan seperti ini tidak membatalkan sholat dan tidak juga makruh, apabila memang dibutuhkan. Lalu dia mengatakan bi abi huwa wa ummi ma raitu mu'alliman qabla wa la ba'da wa ahsana ta'liman minhu. Ini ungkapan orang Arab juga, ibu dan bapak, bapakku dan ibuku adalah tembusan untuknya. Aku tidak pernah melihat seorang muallim, seorang guru, baik sebelumnya maupun setelahnya, yang paling baik pengajarannya daripada Nabi. Ahsana ta'lima. Di dalam hal ini menunjukkan kepada kita, fihi bayan ma kana 'alaihi Rasulullah min 'azimin khuluq. Dalam hadis ini penjelasan kepada kita akhlak Nabi yang agung. Alladhi syahida Allahu lahu fihi. Yang mana Allah telah memberikan kesaksian. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya. Wa rifquhu bil jahil. Lemah lembutnya Nabi dengan orang yang tidak berilmu. yang tidak tahu, yang jahil. Jadi tidak kita marah, tapi lemah lembut Nabi. Warafatuhu bi ummatihi wa syafaqatuhu alaihim. Sayangnya Nabi kepada umatnya. Kemudian lemah lembutnya juga Nabi kepada mereka. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرأف في رفق بالجاهل. Di dalam hal ini anjuran kita berakhlak seperti akhlaknya Nabi di dalam berlemah lembut dengan orang yang jahil. Wa husnul ta'limi, pengajaran yang baik. Wa lutfi bih, kelembutan dengan dengannya. Wa taqribus sawabi ila fahmi, mendekatkan kebenaran kepada pemahamannya. Ya, jadi Nabi adalah masya Allah orang yang dilihat oleh sahabat tadi bagaimana perlakuan Nabi kepada dia, maka dia mengatakan enggak pernah dia melihat seorang muallim, seorang guru baik sebelum atau setelah yang lebih baik cara pengajarannya daripada Nabi. Wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Demi Allah, Nabi enggak pernah menghardikku, tidak pernah memukulku, dan tidak pernah mencaciku. Nabi enggak pernah membentaknya, tidak pernah memukulnya, tidak pernah mencacinya, mencelat. Syaitan. Ya. Jadi hati-hati kita di dalam mendidik, dalam bergaul, enggak perlu kita mencela-cela. Omongan yang lebih, kadang-kadang ketika kita anu ini kan emosi kita lebih. Ini Nabi yang harus kita contoh. Eh? Nabi tidak pernah menghardiknya, tidak pernah memukulnya, enggak pernah mencacinya. Terkadang subhanallah, cacian itu lebih berat dari pukulan. Karena lidah itu bisa menusuk apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Jarum hanya menusuk kulit, tapi lidah dia bisa menusuk hati, bisa menyayat-nyayat hati. Kalau memukul hanya fisik luar, kalau lidah ya perasaan, dan kadang-kadang itu lebih berat. Qal, apa kata Nabi? Inna hadhis salata la yusrihu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya solat ini tidak boleh di dalamnya sedikit pun dari perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Hanya saja dalam solat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Fihi tahrimul kalam fi shalah. Dalam hal ini menunjukkan bahwa haramnya berbicara di dalam sholat. Sawam kana li hajatin aw ghairi haja aw ghairiha, baik itu karena memang diperlukan atau tidak diperlukan. وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها baik itu untuk kepentingan salat atau bukan. فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كانت امرأة. Apabila dia butuh untuk memberikan peringatan, memberikan aba-aba, atau ingin memberikan izin bagi orang yang ingin masuk ke dalam rumahnya, dia sedang sholat sunat dan yang lainnya, maka hendaklah dia bertasbih subhanallah, ya, apabila dia adalah laki-laki, dan menepukkan tangannya apabila dia perempuan. Taulah misalkan kita, kadang-kadang kita gini, ada orang manggil, assalamualaikum. Ya, sunnahnya ada tasbih, subhanallah. Diangkat suaranya, solatnya lanjutkan. Ya, kalau perempuan tepuk tangan. Ya, bukan gini. Ini dilarang ya, tepuk gini nih. Baik. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Abi Hanifah radhiyallahu anhum wa jumhur min as-salaf wal khalaf. Ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah dan mayoritas ulama dari dahulu dan belakang. Apa? Mazhab apa pendapatnya? Jika seorang ingin memberikan peringatan, memberikan izin kepada orang yang datang, atau ada dia sesuatu, ya, misalkan kita sholat di masjid, ada orang duduk samping kita, dia pergi dompetnya jatuh, tahu kita, gimana? Subhanallah, subhanallah. Sebagai peringatan orang kan, ini kenapa nih subhanallah? Tapi jangan dompet. Tidak. Kalau udah ngomong dompet itu berbicara, itu haram. Makanya kadang-kadang juga ulama mengatakan tangisan di dalam sholat, apakah dia membentuk lafaz atau tidak? Bentuk lafaz, ya, yaitu terdiri dari beberapa huruf yang bisa menjadi satu kalimat atau satu kata. Kalau dia bentuk kata, bisa batal sholat kita. Ya, sama dengan mendem tadi. Ya, ini diajarkan oleh Nabi bertasbih. Ya. طيب وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة. Berkata sekelompok yang lain di antaranya Al-Auza'i, boleh berbicara untuk kemaslahatan salat. Li hadithi dzil yadaini wa sanuwaddihuhu fi mawdi'in insyaallah ta'ala. Berdasarkan hadis dzil yadaini, ya insyaallah akan kita jelaskan pada waktunya nanti. Wa hadha fi kalam al-'abid al-'alim, ini dalam pembicaraan orang yang sengaja, yang tahu, sadar dia dalam ngomong. Ya, kayak tadi dompet itu tidak boleh. Tapi subhanallah, amman nasi, ada pun orang yang lupa, tidak sadar dia sedang dalam sholat, ya, atau dia tidak tahu. Fala tabtulu salatu bil kalamil qalili indana, tidak batal sholatnya dengan sedikit bicara menurut mazhab Syafi'i. Wabihi qala Malik wa Ahmad wa jumhur, dengan demikian juga di pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu wal kufiyyun tabtulu, Abu Hanifah dan orang-orang Kufah mengatakan batal salatnya jika dia berbicara dalam kondisi lupa. Dalilun hadis dzilyadain, dalil kita adalah hadis orang yang memiliki tangan yang panjang. Nanti akan kita jelaskan nanti, ya. Jadi pendapat yang pertama, hadis ini dijadikan sebagai argumen boleh jika diperlukan dengan sengaja. Namun hadis ini dipakai oleh di mazhab Syafi'i bagi orang yang lupa. Fa'in kathura kalamun nasi fafihi wajhan mashhuran li ashabina, kalau pembicaraan orang yang lupa tadi banyak, maka ada dua pendapat yang masyhur menurut Syafi'i. Ashahuma tabtulu salatu li annahu nadir, pendapat yang terkuat yang paling sahih dari dua pendapat ini yaitu sholatnya batal. Li'annahu nadir, karena ini adalah jarang. Ya. Wa ammal kalamul jahil, adapun bicaraan perkataan orang yang tidak tahu. Idza kana qaribu ahdin bil Islam fa huwa kalamun nasi. Kalau dia seandainya dia adalah orang baru masuk Islam, dia sama dengan hukumnya orang yang lupa. Fala tabtu salatu biqadilihi, tidak batal salatnya disebabkan apabila pembicaraannya sedikit. Berdasarkan Mu'awiyah bin Hakam, yang mana itu yang pembahasan kita sekarang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bi'idati salat, lakin 'allamahu tahrim al-kalam fi ma yastaqbal, fi ma yastaqbal. Karena Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulangi sholat, tetapi Nabi mengajarkan kepadanya keharaman pembicaraan pada masa yang akan datang, yakni sholat berikutnya. Ini pernah terjadi waktu saya di pondok dulu. Imam keliru bacaannya. Lalu ada orang yang dari ustaz kita sekarang, dia menjadi ustaz. Dia batal, dia benarkan bacaan imam dengan bacaan. Lalu ustaz kita satu lagi, waktu itu dia menjadi santri, dia salahkan bacaan yang membenarkan bacaan imam. Artinya dia membacanya yang keliru pula. Lalu di ujungnya baru ingat dia, yang benar itu dah sebelah. Dia bilang, sahih. Atau sahih atau sah. Itu dia ucapkan adalah spontanitas. Ya, ini ketika belakang dia, iya, gitulah. Artinya. Karena bukan amid alim, bukan dengan sengaja dan tahu, ya, tapi lapa. marah itu kan bagian kepada lupa, tidak sadar keluar dari mulutnya. Wa ma qawluhu, ada pun perkataannya, innama huwa tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an, hanya saja itu adalah tasbih dalam solat itu, tasbih, takbir dan qira'atul Qur'an. Maknanya fa ma'nahu hadha wa nahwuhu, ya, fa inna tashahhud wa du'a wa taslim min as-salat wa ghayr dhalika min al-adhkar mashru' fiha, ya, disebutkan. Dan maknanya yang seperti ini juga, seperti tashahhud, du'a, salam, itu bagian dari sholat. Dan yang lain-lainnya, zikir-zikir yang disyariatkan di dalam sholat. Fama'nahu la yasluh fiha syai'un min kalamin nasi mukhatabatuhum, tidak boleh sedikit pun dari pembicaraan manusia dan berdialog dengan dengan manusia. Mana yang berdialog ini? Yarhamukallah, engkau, semoga Allah merahmatimu. Tanya, kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, boleh atau tidak? Hah? Kenapa boleh? Karena itu zikir, tasbih, ya, tahmid, itu adalah doa, ya, alhamdulillah, boleh. Tapi kita menjawabnya enggak boleh, tasmidnya tidak boleh. Taib, apalagi, ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, itulah pembicaraan kepada manusia. Maka itu tidak boleh. Wa innama hiya tasbih wa ma fi ma'nahu min adh-dhikr wa ad-du'a wa ashbahihim ashbahima mimma warada bi syar. Hanya saja boleh di dalam salat itu tasbih dan hal-hal yang senada di dalam zikir, doa atau yang semisalnya dari hal-hal yang datang syariat. Wa fihi dalil ala anna man halafa la yatakallam فسبح أو كبر أو قرأ القرآن لا يحنث. وهذا هو الصحيح والمشهور في مذهبنا. Di sini terdapat dalil bahwasanya siapa yang bersumpah lalu dia tidak berbicara, lalu dia bertasbih, bertakbir dan baca Al-Quran, maka dia tidak berdosa dari sumpahnya. Misalnya begini, wallahi, lalu dia mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, maka dia tidak berdosa. Maksudnya apa? Kalau orang bersumpah, dia harus menepati sumpahnya. Kalau enggak, dia berdosa. Ya. Tapi di sini dia tidak ada ucapan, cuma tasbih aja setelah dia bersumpah. Dia tidak berbicara yang lain. Kalau ada yang misalkan, wallahi saya akan datang. Dia demi Allah saya akan datang. Kalau enggak datang, dia berdosa. Tapi dia mengatakan wallahi, lalu dia ucapkan subhanallah, alhamdulillah, ya, maka dia tidak berdosa. Wa fihi dilalatun limadhab Syafi'i rahimahullah ta'ala wa jumhur anna takbiratul ihram fardun min furudhis salati wa juz'un minha. Di sini terdapat dalil dari madhab Syafi'i dan yang lainnya mayoritas ulama bahwa takbiratul ihram adalah wajib dari wajib-wajibnya sholat, fardu dari fardu-fardunya sholat, dan dia adalah bagian dari sholat. Kita juga makan dengan rukun dan rukun-rukun salat. Waqala Abu Hanifah laisat minha. Abu Hanifah mengatakan takbiratul ihram bukan bagian dari surah. Bal hiya syartun kharijun anha mutaqaddimatun 'alayha. Mutaqaddimun 'alayha. Malahan dia itulah syarat yang di luar dari salat dan mendului terhadap salat. Fi hadzal hadis annahu an tashmit al-'aqis fi shalah. Di dalam hadis ini larangan untuk mentasmid orang yang berbesin di dalam salat, yaitu ucapan ya rahmukallah. Wa annahu min kalamin nas alladhi yahrumu fi shalah. Bahwasanya dia adalah bagian dari perkataan manusia ya yang haram dilakukan di dalam salat. Wa tafsudu bihi idza ata bihi aliman amidan. Maka hal ini salatnya bisa rusak oleh ungkapan perkataannya tasmid ini apabila dia melakukannya itu dalam keadaan tahu itu adalah dilarang dan sengaja, ya, maka dia batal sholatnya. Baik, kaum muslimin yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Bagaimana dengan berdoa di saat setiap sujud, Ustaz? Dibolehkan atau tidak? Apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa sendiri? Doa di setiap sujud hukumnya masyru', disyariatkan. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'qdiru fihi du'a. Posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada saat dia sujud. Perbanyaklah doa, kata Nabi. Itu tidak sujud terakhir dari rakaat terakhir, enggak ada dalilnya. Tapi ini umum setiap sujud. Amma sujudu, kata Nabi, faqamilu ayyustajaba lakum. Adapun sujud sangat-sangat diharapkan doa itu dikabulkan. Bahasa Arab atau bahasa sendiri, bahasa Arab diusahakan, terutama doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Posisinya sujud kita juga tidak terlalu lama, carilah doa yang pendek tapi ungkapannya luas, maknanya luas, seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa idza ummul balikan hati, kokokkan agama hatiku di atas agamamu, ya. Tapi bagaimana kalau seandainya ada seorang yang pengen sebuah hajat kebutuhannya dia ingin ungkapkan? Ungkapkan dalam bahasa Arab. Kalau enggak bisa, belajar bahasa Arab dulu. Nah, kalau tidak bisa, pernah saya tanyakan langsung kepada Syekh Abdul Razak ketika awal datang ke Indonesia tahun 2010, beliau menjawab boleh dengan bahasa Indonesia. Saya katakan, saya tanyakan, dilafazkan atau dalam hati? Kata beliau, dilafazkan. Karena pembicaraan kita bukan pembicaraan kepada manusia, tapi pembicaraan kita kepada Allah. Itu tidak termasuk, itu bacaan ini termasuk doa, ya, bukan pembicaraan dengan manusia. Wallahu a'lam. Jika di dalam rumah ada orang mengucapkan salam, kita dianjurkan untuk mengucapkan apa ini? Lalu bagaimana di dalam masjid mengucapkan balasnya atau apa ini? Kalau seandainya ada ucap pertama salam itu menjawabnya fardu kifayah, Jika ada yang menjawabnya, maka sudah gugur kewajiban yang lain, baik di rumah atau di masjid. Kalau ada yang di masjid, alam salam, kita sedang sholat, angkat tangan kita. Ya, angkat tangan. Itu adalah cara untuk menjawab salam. Kalau kita lupa atau salah bacaan sholat, mengucapkan istighfar, apakah dibolehkan? Pertama, tidak disyariatkan untuk baca istighfar. Tapi kalau latah, ada yang di antara kita latah dia, tidak ada masalah. Astagfirullah. Dia doa juga. Nabi SAW tidaklah dia lewat dengan ayat-ayat tentang api neraka, kecuali beliau minta perlindungan kepada Allah. Lewat dengan ayat-ayat surga, Nabi memohon kepada Allah termasuk. Ya. Itu ketika dalam sholat. Dan itu adalah perkataan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti itu boleh kita sholat. Wallah ta'ala, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.